وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. قال رحمه الله مقدمة المصنف pengantar atau pendahuluan dari pengarangnya, penyusun. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in walhamdulillahi rabbil alamin. Beliau mulai dengan basmalah. Kebiasaan para a'immah, para ulama, iqtida'an bi kitabillah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meniru kitabullah, biasakan mulai nulis apapun surat apa. Kalau perlu ditulis di situ bismillah, ya bismillah. Kalau enggak memulai dengan ucapan. Ya mereka kalau menerusi salah dengan memulainya dengan bismillah. Sebagaimana juga Rasulullah SAW memulai surat-surat beliau dengan bismillah. Tabarukan dengan bismillah itu kita minta pertolongan kepada Allah agar diberkahi semua yang kita ingin mengerjakannya dengan memulai nama Allah. Dan ketika orang itu menyebut bismillah, kata Syekh Sa'di rahimahullah, seakan-akan dia meminta berkah dan pertolongan itu dengan menyebut semua nama-nama Allah, semua nama-nama Allah yang husna. Allah lafzul jalalah nama bagi zat yang maha mencipta, mengatur dan memberi rezeki seluruh alam ini, yang memiliki hak disembah dan diibadahi oleh seluruh makhluknya. Asalnya dari al-ilah. Pengertian ilah secara bahasa itu sudah mencakup makna bahwa ilah itu artinya yang disembah. Mana tidak hafalkan, tapi disebutkan ada beberapa asal dari kata ilah itu. Ada walaha, ada aliha, ada alaha. Semuanya menunjukkan kepada makna memang ilah itu sesuatu yang hati itu tertuju kepadanya. Sehingga pantas dikatakan oleh ahli bahasa dari kalangan Mu'tazilah, Imam Zamakhsyari menyebutkan al-ilah itu isim jenis yang menunjukkan bahwa di dalam nama itu banyak, mencakup banyak. Kata dia ada ilah yang hak, ilah yang batil. Tapi kemudian ghalaba ala ilahil haq, dia dikuasakan, artinya dia menang, dominankan, yang lebih sering dipakai untuk ilah yang hak. Maka la ilaha illallah pengertiannya sebagaimana dipahami oleh ahli sunnah wal jamaah, la ilaha illallah la ma'budah haqqun illallah. Dan lafzul jalalah Allah adalah isim apa, a'raful ma'arif alal itlaq, isim ma'rifat yang paling dikenal dan merupakan asal karena sifatnya, dan ini yang disebutkan oleh para ulama juga sebagai ismul a'zam, nama yang paling agung, karena yang didefinisikan oleh mereka nama yang paling agung ismul a'zam itu yang menghimpun semua kesempurnaan, makna-makna kesempurnaan kemuliaan ada di dalam nama tersebut, dan itu ada pada nama lafzul jalalah, ada dalam makna lafzul jalalah. Sebagaimana kata Ibnu Abbas, Lafzul jalalah Allah maknanya zul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajmain. Punya hak uluhiyah dan ubudiyah. Yani para makhluknya menghambakan diri kepadanya dan menunjukkan hati mereka kepadanya. Punya hak untuk disembah. Kenapa dia punya hak untuk disembah? Karena dia memiliki sifat uluhiyah, sifat ilahiyah, sifat-sifat maha sempurna. Nah, itu semua. Sehingga dari situ makna-makna Asma'ul Husna itu ada di dalam makna apa namanya lafaz lafzul jalalah, dan semua Asma'ul Husna itu menunjuk kepada Allah. Bahkan rincian makna-maknanya menerangkan tentang Allah. Dijanjikan oleh Rasulullah SAW bagaimana dalam hadis Abu Hurairah, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'ah ila wahid man ahsaha dakhalal jannah. Allah punya 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang menghafalnya, tidak hanya menghafal dalam artian bisa menyebutkan satu persatu, tapi juga memahami maknanya dan mengamalkannya, dakhalal jannah. Kita sudah lewat beberapa puluh nama, tinggal yang dari Al-Quran dan sebagainya dari sunnah, tinggal nama-nama Allah yang belum kita bahas nih, dari as-sunnah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengeluarkan 18 nama. Ada juga yang menyebutkan berdasarkan hadis yang juga dipakai oleh para ulama, ada yang menyebutkan 22. Adapun penentuan yang kita dapatkan tersebar itu tidak ada asalnya dari Rasulullah. Jadi para ulama ijtihad, dan yang paling dekat ijtihadnya sesuai dengan kaidah-kaidah tentang al-asmaul husna itu yang dirangkum oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan tidak jauh beda yang dikumpulkan pula oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman ini juga salah satu diantara Asma'ul Husna. Dua nama ini, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dari asalnya adalah Ar-Rahmah. Sifat Ar-Rahmat. Yang dalam kalau didefinisikan kepada sifat yang dikasih sayang itu adanya rasa iba. Itu kalau makhluk Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu, tapi yang jelas punya sifat rahmah secara hakiki yang tidak sama. Yang digambarkan oleh Rasulullah pengertian sifat rahmat itu maknanya sudah kita pahami. Bagaimana dalam riwayat dikisahkan oleh Umar bin Khattab, dalam sebuah tawanan seorang wanita mencari anak bayinya yang terpisah. Begitu bertemu dia dekap dan dia susui. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, menurut kalian apakah dia tega melemparkan anaknya ke dalam api? La ya Rasulullah, bal la, wallahi tidak mungkin dia akan melemparkan anaknya ke dalam api. Kata Rasulullah, lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi ila biwaladiha. Allah betul-betul lebih penyayang kepada hambanya dibandingkan wanita itu kepada putranya. Sifat itu sudah dikenal oleh kita manusia, tapi bukan dalam artian lebih, tapi dalam bentuknya juga hakikatnya seperti apa kita tidak tahu, tapi asarnya kita tak rasakan. Asarnya kita rasakan. Allah Nah, mempunyai rahmat, 100 rahmat. Ini sifatnya. Nah, Allah ya. Nah, dari 100 itu ada yang apa? Para ulama menyebutkan ada rahmat Allah itu yang sifat, dalam artian sifat zatnya, dan ini sesuai dengan zat Allah yang maha sempurna, tidak serupa dengan makhluk. Ada yang sifat rahmat itu yang Allah sebagai makhluk. Nah, rahmat itu Allah, atau kalau misalnya dimiliki apa? Nah, satu bagian dari 100 itu Allah letakkan ke bumi. Nah, dengan satu bagian itulah manusia, ini makhluknya, binatang dan manusianya berkasih sayang. Nah, sampai disebutkan seekor kuda atau binatang buas itu mengangkat kakinya dari anaknya, khawatir menginjak anaknya. Itu sifat kasih sayang mereka. Itu baru satu bagian. Dan nama ini Ar-Rahman menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat rahmah yang maha luas. Sifat yang abadi dan azali. Tidak serupa dengan sifat makhluk. Sifat dzatiyah. Sebagaimana zat Allah maha sempurna, sifat rahmatnya juga maha sempurna. Sebagaimana zatnya itu tidak serupa dengan makhluk, begitu juga sifat rahmatnya tidak serupa dengan makhluk. Allah punya zat hakiki yang Allah yang tahu keadaannya, dan Allah punya sifat rahmat yang hakiki yang sesuai dengan keadaan Allah. Ar-Rahim artinya yang menyampaikan rahmat itu kepada hambanya yang dia kehendaki. Ar-Rahim yang menyampaikan rahmat itu kepada hambanya yang dia kehendaki. Ketika disebutkan bersamaan sifat rahmat itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, maka dia punya pengertian lain. Ar-Rahman sebagai sifat dzatiyah, Ar-Rahim sebagai sifat fi'liyah. Kita berada di tempat ini adalah salah satu asar dari sifat rahmat Allah. Kita berada di tempat ini itu juga adalah salah satu sifat rahmat dari Allah. Dan banyak bentuk-bentuknya rahmat Allah. Kadang dalam bentuk petaka, ujian, musibah. Petaka itu bisa dalam bentuk nafs minal amwal wal anfus wal ju'. Itu bisa sifat dalam bentuk apa? Rahmat Allah, petaka. Bahkan bisa juga kata mereka musibah berupa dosa. Kenapa dosa itu bisa jadi rahmat? Itu bagi orang yang mukmin. Ketika dia jatuh ke dalam dosa, dia sadari itu dosa, dia tahu jeleknya, bahayanya. Dia bakal dihukum oleh Allah kalau dia tidak bertobat, maka itu jadi rahmat dia segera minta ampun, bertobat, membersihkan diri dari dosa itu. Dosa yang dia lakukan itu membuat dia jadi baik, bertobat kepada Allah, itu jadi rahmat bagi dia. Dari sisi itu terbayang-bayang dosanya yang dia lakukan, membuat dia takut, membuat dia malu. Dari sisi ini dosa itu jadi rahmat. Makanya disebutkan oleh mereka, kadang-kadang orang itu jatuh dalam perbuatan dosa tapi dia dapatkan rahmat. Dan seringnya juga orang itu melakukan ketaatan tapi dia dapatkan laknat. Banyak kebaikannya, seakan-akan dia gak pernah buat dosa, tumbuh ujuk, kemudian jadi kibir. Nah, ini balak. Nah, itu yang kita takutkan. Istilahnya mereka para ulama seperti Ibnu Qayyim menyebutkan, kita badan itu jadi sehat itu setelah kita jatuh sakit, ya kan? Rasakan seperti itu. Jadi tambah sehat, tambah enak. Kenapa? Pernah jadi sakit lama. Ada yang pernah merasakan jadi di rumah sakit buat lebih sebulan? Belum pernah ada kan? Nah, saya 3 bulan di rumah sakit. Mahalnya sehat itu ya. Alhamdulillah, masih Allah berikan kesehatan. Nah ini, dan memang setelah itu tambah ya, badan jadi baik. Nah seperti itu juga, kalau dia menyadari itu dosa, kemudian dia taubat kepada Allah, itu jadi rahmat, membuat dia apa? Senantiasa berusaha untuk mendekat kepada Allah dan berusaha untuk jauh dari sebab-sebab yang membuat dia berzina. Dan rahmat Allah itu qaribun minal muhsinin. Upaya untuk mendapatkan rahmat, jadilah orang yang muhsin. Jadi orang yang senantiasa berbuat ihsan. Beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya, orang itu akan dirahmati oleh Allah. Atiyu Allah wa atiyu Rasul la'allakum turhamun. Untuk orang-orang yang taat. Tapi subhanallah, karena sifat Allah yang maha luas rahmatnya ini, Allah juga tidak membuat putus asa orang yang melampaui batas. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Masya Allah panggil. Apa yang ini melampaui batas, melanggar hak Allah Subhanahu wa taala ataupun hak orang lain atau hak dirinya sendiri, menzalimi dirinya. Kan kezaliman itu ada. Kezaliman dia terhadap dirinya sendiri, kezaliman dia terhadap Allah dan kezaliman dia terhadap orang lain. Ini semua nanti ada catatan. Ada yang berat, ada yang mudah dimaafkan oleh Allah, ada yang tidak dilepaskan oleh Allah. Itu pun semuanya Allah nyatakan, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni semua dosa. Innahu wal ghafurur rahim. Jangan putus asa. Merasa diri dosanya besar, berat, Allah lebih besar. Dan tidak ada yang besar bagi Allah untuk mengampuninya. Hatta walaupun dosa itu tablughu ananas sama, nyundul langit, saking besarnya, saking banyaknya. Mudah bagi Allah untuk mengampuninya kalau dia betul-betul bertobat. Wa inni laghafarun liman taba wa amana wa amila salihan tsumma taba. Bagi mereka yang betul-betul bertaubat. Itu sifat rahmat Allah. Dosa apapun. Dosa apapun. Qala rahimallahu wa bihi nasta'in walhamdulillahi rabbil alamin. Dan dengannya kita meminta pertolongan. Didahulukan jar wa majrur sebagai khabar muqaddam yang menunjukkan ikhtisas, sama seperti di atas. Bismillah menunjukkan khusus, membatasi hanya bahwa kita minta pertolongan ini, minta berkah memulai membaca kitab ini dengan pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah kita tidak akan mudah membacanya, memahaminya, apalagi mengamalkannya. Dan hanya kepadanya kita minta pertolongan, bukan kepada yang lain. Ini maknanya, ketika sesuatu yang mestinya letaknya di belakang, khabar itu pasti di belakang. khabar itu aslinya di belakang. Tapi kenapa di depan? Ada maksud. Ada maksud. Mulai dari fi'il fa'il, maf'ul. Itu urut. Fi'il fa'il maf'ul. Itu harus deretannya urutannya begitu. Kalau dia berubah, pasti ada suatu rahasia di situ. Contohnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka itu maf'ul. Muqaddam. Kenapa? Ada maksud. Ini untuk maknanya hasr. Seperti itu juga di sini. Dan tidak kita minta pertolongan kepada yang lain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisa istifnafiyah. Dan maknanya adalah pujian kepada Allah juga sebagai penutup doa. Telah menjadikan pertolongan, minta berkah. Kemudian menyatakan meminta pertolongan kepada Allah. Walhamdulillahirrabbilalamin. Sebagaimana dalam Al-Quran. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahirrabbilalamin. Dan Allah maha terpuji. Dan segala pujian itu memang milik Allah dalam keadaan apapun. Apapun yang dia perbuat, apapun yang dia ciptakan, apapun yang dia perintahkan, apapun yang dia putuskan, Allah senantiasa terpuji. Yang menunjukkan kesempurnaan Allah, tidak ada cacat dan tidak ada kekurangan dalam semua nama dan sifatnya. Sengaja ada mulai seperti ini karena ini babnya bab khusyuk. Kepada siapa kita tunduk khusyuk dalam sholat kalau kita tidak kenal Allah yang kita sujud di hadapannya, yang kita rukuk di hadapannya, yang kita doa di hadapannya. Bukan tembok yang kita hadapi. Ya misalnya sholat di hadap Masjidil Haram di Ka'bah, bukan tembok hitam yang dia lihat. Dia berdiri di hadapan Allah yang sifatnya seperti ini. Dan namanya nama Allah Subhanahu wa taala itu punya keistimewaan secara maknawi. La yudhkar fil qalil illa kasarah. Tidak disebut pada yang sedikit, melainkan pasti Allah banyakkan. Itu namanya yang Rasulullah katakan, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Nama Allah tidak akan membahayakan siapapun di langit dan di bumi. Tidak ada yang bisa membahayakannya dengan nama Allah itu. Nah itu baru namanya. Bagaimana dengan zatnya, pemilik nama tersebut? Supaya betul-betul kita sholat. Sholat kita bukan lagi sholat anak kecil yang belum baligh. Sholat kita adalah sholat orang yang mau mati. Idza shalla ahadukum falyusalli sholata muwaddi'. Nah, ini pesan dalam hadis Abi Waqqas. Kalau kamu sholat, maka sholatlah kamu seperti sholat orang yang mau pergi, mau mati. Sholat terakhir. Sholat terakhir. Sholatnya Khubaib bin Adi radhiyallahu anhu. Tahu Khubaib? Peristiwa Bi'ir Ma'unah. Peristiwa mata air raja'. Sabaina qura'. Ahli kira'ah 70 orang dikirim oleh Rasulullah. Di tengah jalan mereka disergap. Digelandang ke Mekah. Yang bertahan tidak mau dibawa mati syahid. Tusuk dari belakang. Fuztu wa rabbil Ka'bah. Aku beruntung demi Rabb Ka'bah. Aku menang. Tombak ini tembus perutnya. Yang terucap fuztu bi rabbil Ka'bah. Sampai kemudian tinggal Khubaib bin Adi. Sebelum ditembak di tiang salib dengan panah, saya mau sholat dulu 2 rakaat. Sholat beliau. Doa, ya Allah, sampaikan kepada Rasulmu apa yang kami alami. Kalau tidak khawatir kalian kira aku takut mati, saya panjangkan sholat ini. dan kemudian baru beliau tembak dengan panah. Panah loh ya, bukan sakit itu. Nyawanya lepas, kemudian sampai beritanya kepada Rasulullah. Nah, salat yang seakan-akan kita tidak lagi salat setelah itu. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita salat di hadapannya. Semua kebutuhan kita, hajat kita, jalan keluar dari persoalan kita, permasalahan kita ada di sisinya. Dia memiliki kuncinya. Qala rahimahullah, alhamdulillah, Jabiril Qulub. Salah satu di antara makna-makna nama Allah Al-Jabbar, kata para ulama. Jabiril Qulub al-munkasirah min ajlih, yang menyatukan hati yang tadinya remuk karena dia. Jangan tersinggung ya, Tais nanda tanya. Kita tanya. Sedih kehilangan ibu? Iya, pernah. Sedih, nangis. Gimana nangisnya? Bukan mengingatkan, tapi bayangkan seperti itu kehilangan seorang anak kalian. Munkasir, hatinya remuk. Enggak punya tempatnya, siapa lagi tempat dia bermanja. Itu seorang anak. Bayangkan seperti itu di hadapan Allah. Remuknya orang yang rindu dan takut kepada Allah. Dan kita serba kekurangan. Kita serba lemah, serba cacat. Semua kebutuhan kita, keperluan kita di tangan Allah. Dosa kita banyak naik ke langit. Rahmat Allah selalu bercucuran kepada kita. Itu mestinya nambah kita jadi malu ketika berdiri di hadapan Allah. Betul-betul remuk. Rindu, takut, malu, berharap. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan sifat rahmatnya itu, salah satu di antara namanya Al-Jabbar, maknanya dari Jabirul Qulub. Dia membuat hati-hati yang lebur, yang remuk tadi menjadi menyatu kembali, terhibur. Orang-orang yang ketakutan, susah bayangkan seperti itu. Nah, bayangkan kalau misalnya dihadapkan, diseret ke tiang gantungan, ya sudah. Kita tidak punya salah, tapi diseret ke tiang gantungan, itu digantung, itu dibunuh atau ditebas lehernya. Takut luar biasa di hadapan Allah. Bayangkan keadaan seperti itu. Sampai disebutkan Abu Haytham atau salah seorang tabi'in murid Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, itu sampai ketika dia sholat di malam hari, sang ibu ketakutan melihat anaknya menangis luar biasa. Kenapa nak? Kenapa kamu seperti ini? Kamu bunuh orang. Siapa yang kamu bunuh? Kok seperti ini kamu ibadah malam? Kata beliau rahimahullah, iya, aku pernah membunuh jiwaku sendiri, membunuh dirinya sendiri, nafsunya dia rendahkan, mungkin dia buat terlantar, tidak kenal Allah. Itu yang dirasakan oleh beliau. Qala rahimallah, al-qulubul munkasirah min ajli, karena Allah, bukan karena yang lain. Karena takutnya kepada Allah, kalau Allah menghukum. Kalau kita lihat Rasulullah SAW, dosa apa yang beliau buat? Tapi dalam sujudnya sampai basah bajunya, sampai basah tempat sujudnya, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik, diulang-ulang oleh beliau. Dalam keadaan gelap malam, Bunda Aisyah kecarian di mana Rasulullah, teraba dua kaki yang berdiri, kaki tumit. Terdengar Rasulullah berbisik dalam sujudnya, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sujudnya beliau juga ulang-ulang, Allahumma ighfirli dhanbi kullah diqqahu wa jallahu wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Selalu diulang oleh beliau. Dosa apa yang dibuat oleh beliau? Tidak ada. Tapi beliau merasa berdosa kalau di dalam kamar mandi, tempat khala. Kenapa? Hilang, tidak zikir. Inni la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullaha fi kulli yawmin sab'ina marrah aw kama qala alaihi salatu wasalam. Hilang, enggak ada kesempatan enggak berzikir kepada Allah. Dalam kondisi seperti itu kan memang enggak berzikir, kamar mandi dalam keadaan junub. Nah, tapi beliau merasa bersalah, enggak benar. Nah, tidur beliau saja hatinya tetap turun menerima wahyu. Tapi beliau merasa itu dosa sampai beliau minta ampun kepada Allah 70 kali. Terbangun Bunda Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, lihat Rasulullah masih berdiri, tidur lagi. Lihat lagi, bangun, terbangun lagi, lihat Rasulullah masih berdiri. Kakinya bengkak-bengkak. Selesai, Bunda Aisyah tanya, ya Rasulullah, kenapa seperti ini kali? Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Ringkas jawab beliau, afala akunu abdan syakura? Apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Qala rahimahullah, ghafiridz dzambi sifat. Sebagian ulama memasukkan ghafir sebagai salah satu di antara nama Allah yang husna. Ghafirudz dzunubi al-mustaghfirin, dan Allah mengampuni, dan Dia mengampuni dosa-dosa orang yang mustaghfirin, yang meminta ampun. Itu bifadli, dengan karunia-Nya, keutamaannya. Bukan karena hak orang yang minta ampun. Tapi memang murni karunia Allah. Makanya dikatakan oleh Ibnu Qayyim itu memang taubat itu berat. Kata Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, kam min mustaghfirin maqata mamqut. Betapa banyak orang yang beristighfar tapi dimurkai oleh Allah. Wa kam min sakitin marhum. Betapa banyak orang yang diam tapi dia dirahmati oleh Allah. Kata beliau juga menjelaskan, ini yang mustaghfir minta ampun, hatinya fajir. Enggak sungguh-sungguh minta ampun, ada kesempatan nanti buat lagi. Yang diam ini enggak minta ampun, tapi hatinya ingat pada Allah, tahu kalau dia salah. Dirahmati oleh Allah. Yang disebutkan oleh beliau bifadlih, memang itu adalah karunia Allah. Sehingga orang ketika berbuat dosa dan salah, masuk ke dalam hatinya penyesalan dan malu, takut dan tahu kejelekan itu, itu karunia dari Allah. Allah masih menghendakinya baik. Berdetak, enggak tenang dia, itu menunjukkan masih dia hidup hatinya. Dan itu karunia Allah. Terampuni dosanya, tertutupi. Kalau Allah tidak mengampuni dia, tidak merahmati dia, tidak memberikan karunia kepadanya, Allah bongkar aibnya, Allah timpakan balasan atas dosa tersebut. Nah, dan biasanya yang mustajal, dosa-dosa yang disegerakan itu adalah kezaliman, terutama terhadap aqarib, itu langsung dibalasi. Terutama terhadap orang tua, itu disegerakan oleh Allah. Qala wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak melainkan hanya Allah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Wala syai'un kamitslih, tidak ada sesuatu yang menyerupainya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba Allah sehingga tidak punya hak untuk diibadahi, dimintai, disebut-sebut dalam doa sebagai sosok yang memiliki, yang berkuasa. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah rasul Allah, utusan Allah. Arsalahu bil huda wa dinil haq, Allah utus beliau dengan membawa petunjuk, wa dinil haq, ilmu dan amal yang saleh, untuk Allah menangkan ala dini kullih, di atas semua agama. Dan memang Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih, Islam itu tinggi, tidak ada yang bisa di atasnya. Dan antum wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun, kamu jangan sedih dan jangan takut, jangan merasa rendah, jangan merasa hina, kamu itu di atas, lebih tinggi. In kuntum mu'minin, kalau kamu beriman. Wa khayyarahu baina an yakuna malikan nabiyan aw abdan rasula, Allah pilih, Allah suruh beliau milih, mau jadi nabi sekaligus raja, atau jadi raja sekaligus nabi, atau abdan rasula, budak, hamba tapi rasul. Fakhtara maqamal ubudiyah ma'ar risalah, maka beliau memilih kedudukan sebagai hamba disertai dengan risalah. Kenapa? Mana yang lebih utama? Abdun rasul, itu lebih utama. Kenapa? Dia melakukan ini semua perbuatannya itu semuanya ibadah lillahi ta'ala. Sehingga dari sisi dia abdun rasul, dia adalah abdun mahab, murni budak, munafidun amra rabbi amra mursili, dia hanya melaksanakan perintah dari yang mengutus. Ini abdun rasul. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Nuh, itu adalah nabiyan rasula. Abdan rasula. Abdun rasul. Sehingga mereka lebih mulia dan lebih utama dibandingkan nabi-nabi yang mereka itu malikan nabiyya. Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Dari sisi ini juga ketika beliau memilih sebagai abdun rasul, dan itu merupakan kesempurnaan kedudukan beliau, itu banyak faedahnya. Kenapa beliau lebih memilih sebagai abdun sekaligus rasul, budak bukan raja. Nah, dan ini menunjukkan pula ketinggian, menunjukkan kepada kenubuah beliau sekaligus kesucian dan kebersihan beliau dari sifat dusta dan zalim. Kedudukan beliau sebagai abdun rasul, karena beliau diperintah hatta membagikan harta uang ghanimah. Beliau sendiri menyatakan innama wallahul mu'ti wa ana qasim, atau dalam riwayat yang lain, dalam kalimat yang lain beliau disebutkan innama ana qasim, wallahul mu'ti, saya hanyalah membagikan. Sedangkan yang memberi adalah Allah. Jadi beliau diatur semua tindak tanduknya, ucapannya, perbuatannya, duduk dan diamnya, gerak gerik beliau itu diatur oleh Allah, diperintahkan oleh Allah. Dan itu adalah kedudukan yang sangat sangat mulia. Maka ketika kita menempatkan beliau sebagai abdun rasul, itu bukan pelecehan, bukan penghinaan. Bahkan disebutkan dalam ayat, Nabi Isa pun tidak merasa enggan, merasa malu untuk menjadi budak Allah. La yastankifal masihu an yakuna abdan lillah walal malaikatul muqarrabun. Malaikat-malaikat yang didekatkan pun tidak merasa enggan untuk menjadi hamba Allah. Bahkan Nabi Isa lah yang pertama kali dia mengucapkannya ketika beliau masih dalam gendongan ibunya Maryam. Qala inni abdullah. Sebuah kedudukan yang sangat mulia. Dan itu tingkat mahub yang paling tinggi. Mutayyam. Seorang yang mencintai, betul-betul mencintai, dia akan jadi budak yang dicintainya. Rasulullah mengingatkan kita, La tutruni kama atratin nasara ibna Maryam, innama ana abdun, faqulu abdullah. Ini bukan melecehkan, bukan merendahkan beliau, bahkan justru itulah tempat yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Sebagaimana dalam hadis ini yang disahihkan oleh Syekh Albani. Abdun Rasul. Itu kedudukan yang sangat mulia. Qala wa kana yaqul, dan beliau selalu mengucapkan, ini doa di antara doa-doa beliau sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang yang miskin. Maksudnya di bawah, yakni tawadhu, rendah hati. Wa amitni miskinan, dan matikan aku sebagai orang yang rendah hati. Wahsyurni fi zumratil masakin, dan bangkitkan aku, kumpulkan aku dalam kelompok, dalam rombongan orang-orang yang rendah hati. Tanwihan. Kalimat ini adalah ungkapan bisyarafi atau mengarah yang sebagai bentuk pujian, sindiran ataupun menjelaskan tentang keutamaan hadzal maqam wa fadlih, kemuliaan dan keutamaan kedudukan tersebut. Maksudnya miskin ini bukan miskin harta sebagaimana dalam hadis ya. Tapi itu menunjukkan kerendah hatian beliau sampai Adi bin Hatim radhiyallahu an ketika belum masuk Islam, masih sebagai seorang Nasrani, melihat cara duduk beliau dan bagaimana beliau diteret, diseret, ditarik, diminta oleh seorang wanita tua yang ingin menumpahkan, yang curhat. Ini bukan raja yang seperti ini sallallahu alaihi wasallam. Duduk di lantai rumahnya, ini bukan duduk cara duduk raja. Yang membuat hati Adi bin Hatim sudah terbuka. Qala sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wal mustamsikina bihablihi wa sallama taslima. Semoga Allah limpahkan kepada beliau salawat dan salam juga kepada keluarganya, pengikutnya. Maksudnya di sini ahli di sini pengikutnya, termasuk dalamnya adalah keluarga beliau yang mengikuti beliau, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang berpegang dengan tali beliau dengan keselamatan dan yang sebenar-benar taslim. Wa ba'd. Selanjutnya fa innallaha subhanahu wa ta'ala madaha fi kitabihil mukhbitin lahu. Allah subhanahu wa ta'ala memuji di dalam kitabnya Al-Qur'an orang-orang yang merendahkan diri, menundukkan diri kepadanya. Wa basyiril mukhbitin, gembirakan orang-orang yang tunduk taat kepada Allah. Al munkasirin, yang remuk lebur, rasa hancur. Dia nanili azamatihi, di hadapan keagungan kebesaran Allah. Al khadiin, al-khashi'ina laha, yang tunduk dan khusyuk kepada kemuliaan dan kebesaran Allah. Qala Allah Ta'ala innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka para anbiya yang diceritakan oleh Allah dalam akhir surat Anbiya, mereka itu dahulunya adalah orang-orang yang senantiasa karena dengan fi'il mudhari' itu biasanya menunjukkan istimrar sejak dahulunya. Ini menunjukkan bahwa mereka para anbiya itu adalah orang-orang yang bersegera kepada kebaikan. Wa yad'unana wa kanu yad'unana, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa berdoa kepada kami, doa ibadah dan doa masalah. Yang harus kita ingat, jangan bukan hanya doa ketika meminta, tapi juga doa ibadah, salatnya, puasanya, jihadnya, dakwahnya. Betul-betul mengharapkan ya, raghaban wa rahaba, dalam keadaan penuh harap dan rasa takut. Yang seperti ini orang-orang yang betul-betul beriman, yang punya dua. Ditanya oleh Bunda Aisyah ketika turun ayat, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Itu orang-orang yang mabuk ya Rasulullah, yang merokok, yang mencuri. Ya, kalau dulu merokok tidak ada ya, tapi sekarang model seperti itulah. Yang khamar, yang minum khamar, yang mencuri, bukan ya benar lah ya benar tasdiq, bukan itu. Tapi mereka justru adalah orang-orang yang salat, takut mereka ditolak amalannya. Berharap diterima Allah doanya, salatnya, persembahannya. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka betul hanya kepada kami, mereka tunduk khusyuk hanya kepada Allah. Siapa orang-orang yang khashi' itu? Mereka para anbiya. Bagaimana keadaan mereka? Kalau misalnya perlu keterangan, lihat dalam surat Al-Baqarah. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ini orang yang khashi'. Salat itu berat bagi orang yang khusyuk, berat bagi orang yang tidak khusyuk. Mudah bagi orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Orang yang tahu tentang akhirat. Orang yang yakin akan bertemu dengan Allah, dia akan berdiri berduaan di hadapan Allah nanti. Itu akan mudah untuk dia khusyuk. Nah, pahami kebesaran Allah. Ingat keagungan Allah, ingat dosa-dosa kita, ingat betapa banyak nikmat yang belum kita syukuri. Apa yang akan saya jawab? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Tidak bergeser kaki kita itu sampai ditanya empat perkara. Nah, bayangkan ketika sendirian. Yusahu bi rajulin min ummati. Beruntung ini orang akan dipanggil nanti salah satu di antara umatku nanti, kata Rasulullah. Diteriakin. Nah, kalau sekarang ini dipanggil, ya fulan, ibu fulan, ta'al, gemeter. Sekarang di hadapan kita aja sini, mungkin ada yang dipanggil di sini udah gemeteran, bahkan malu, enggak berani berdiri. Di hadapan jutaan manusia, dikelilingi oleh para malaikat, matahari didekatkan, dipanggil satu orang di antara umat Nabi Muhammad SAW berduaan dengan Allah. Terlihat ketakutan, ditanya semua ditunjukkan pada dia catatan-catatan amalan. Qala rahimahullah, wa qala wal khashina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat wa dzakirin Allah katsiran wa dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah janjikan untuk mereka, Allah siapkan untuk orang-orang yang khusyuk itu ampunan dan pahala yang sangat besar. Itu pahala, janji yang Allah ucapkan yang tidak menyelisihi janji. Wa wasafal mu'minina bil khusyu' lahu fi asyrafi ibadatihim, dan Allah sifatkan orang yang beriman itu dengan khusyuk kepada Allah pada ibadah yang paling mulia yang mereka lakukan. Ibadah mereka yang paling mulia itu salat, tiang agama, silah bainahu wa baina rabbih. Komunikasi, sarana komunikasi antara dia dan Allah, jembatan penghubung yang menghubungkan dia dengan Allah. Allati 'alaiha yuhafidzun, yang selalu mereka jaga, mereka pelihara, mereka perhatikan. Allah berfirman, faqal qad aflahal mu'minun, beruntung orang-orang yang beriman itu. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mereka di dalam salatnya mereka itu khusyuk. Beruntung mereka mendapatkan keberuntungan itu bukan hanya di akhirat. Kalau mau dilihat lagi keterangan Ibnu Qayyim rahimahullah, innal abrara lafi na'im, ini kan termasuk orang-orang yang abrar. Mereka punya kenikmatan itu tidak hanya di akhirat tapi di dunia ketika mereka masih hidup, kemudian di alam barzakh ketika mereka sudah mati dalam kubur, dan ketika nanti di akhirat itu paling sempurnanya. Nah, keberuntungan ini juga bagi yang dirasakan oleh orang yang beriman itu tidak hanya di akhirat. Di dunia pun dia pun beruntung. Disayang oleh Allah, diingat oleh Allah. Nah, menyebutkan kata Rasulullah, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyidda. Madhkuruni adhkurkum. Ingatlah aku, kata Allah, aku akan ingat kalian. Khusyuk dalam sholatnya, tunduk, dan dia merasa bahwa dia nanti akan berdiri seperti ini di hadapan Allah berduaan. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Wa wasafal ladina utul ilma bil khusyuk, Allah sifatkan pula orang-orang yang diberi ilmu itu dengan punya sifat khusyuk. Haitsu yakunu kalamuhu, yaitu di mana kalam Allah itu masmu'an, didengar oleh mereka ketika mereka mendengar kalam Allah. Faqala innal ladina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhiruna lil adqani sujjada. Sungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelumnya jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah itu, mereka tersungkur sujud. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula, maha suci rabb kami, sungguh janji rabb kami pasti terlaksana. Wa yakhiruna lil adqani yabqun wa yaziduhum khusyu'an, mereka tersungkur sujud, lihat dagu-dagu mereka dalam keadaan sambil menangis, dan menambah mereka kekhusyuan. Dengar ayat-ayat Allah bertambah tambah khusyuk mereka, tunduk mereka. Majalasa ahadun alqur'ana illa qama minhu biziyadatin aw nuqsan. Jadi Hasan al-Basri menyebutkan, dan juga beberapa ulama yang lainnya, tidak ada satu pun yang bermujalasah dengan Al-Qur'an, duduk dia bersama Al-Qur'an lalu bangkit meninggalkan Al-Qur'an selesai dalam keadaan dua hal ini, imma dia bertambah atau kurang. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Kalau kita kurang selesai baca Al-Qur'an, tidak ada tambah niat imannya, taat, tidak ada tambah kebaikannya, zalim. Termasuk zalim kita. Selesai sudah. Enggak terpikir. Barangkali kita lewat ayat, kita yang dilaknat oleh kita sendiri, melaknat diri kita. Ala laknatullah yang al-zalimin. Dia membaca. Maka perhatikan. Nah, ini yang bisa kita baca pada kesempatan ini. Terima beliau, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, mulai kita mencoba. Bertaubat kepada Allah itu paling utama. Sarana untuk membantu kita khusyuk. Dan punya tekad betul-betul, azam dan sungguh-sungguh minta kepada Allah agar dijauhkan dari hati yang tidak khusyuk. Nasallahu alaihi wa